Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat waktu, nikmat nyawa, nikmat kesempatan untuk beribadah. Nikmat ilmu nafi, ilmu yang melahirkan iman dan amal saleh. Nikmat bersama karya para ulama, khususnya ulama-ulama terbaik yang tercatat sepanjang sejarah umat Islam. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bersama kitabnya Riyadhus Shalihin. Ulama yang luar biasa dengan karya-karya beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa ghafara lana wa lahu. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi bersama dengan salah satu karya ulama, salah satu atau selalu menjadi anugerah bagi orang-orang yang beriman. Apalagi kita tahu kaidah bahwa Islam itu menjunjung tinggi belajar dengan yang terbaik. Belajar dengan yang terbaik. Kita diminta untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah adalah nabi terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terbaik. Kita diminta untuk meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum. Surat At-Taubah ayat 100, "Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Selama-lamanya mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan para sahabat adalah generasi terbaik setelah para nabi dan rasul. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi itu atau sebaik-baik manusia itu generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladzina yalunahum, lalu generasi berikutnya tabi'in. Thumma alladzina yalunahum, lalu generasi berikutnya lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi indahnya agama kita, hadirin sekalian, kita tuh dididik untuk selalu belajar dengan yang terbaik agar kita melejit, agar kita menjadi sosok-sosok yang mengalami perubahan yang luar biasa. Dan semoga kita bisa mensyukuri hal tersebut. Dan salah satu buku yang diterima oleh umat, salah satu buku terbaik yang senantiasa mengiringi kehidupan masyarakat, kehidupan umat dari waktu ke waktu, dan itu sudah terbukti, adalah Riyadhus Shalihin. Di antara buku tersebut adalah Riyadhus Shalihin, maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik dan kesempatan untuk mengkajinya, untuk membahasnya. Lalu bagaimana kita mengamalkan buku tersebut sesuai dengan keterbatasan kita dan kekurangan dan kelemahan kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan ilmu itu dipelajari agar diamalkan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi, sesungguhnya ilmu itu dipelajari agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Bukan dipelajari hanya sebatas mengerti, bukan dipelajari hanya sebatas tahu, bukan dipelajari hanya sebatas menguasai. Orang tahu sholat subuh itu wajib, tapi dia gak sholat subuh juga berdosa, hadirin. Orang tahu puasa Ramadan itu wajib, tapi dia gak puasa. Jadi belajar bukan hanya untuk tahu, bukan hanya untuk mengerti, bukan untuk paham semata. Paham, mengerti, tahu itu hal yang sangat positif, tapi itu bukan puncak dari ilmu. Puncak dari ilmu adalah ketika kita bertakwa kepada Allah, kita takut kepada Allah, takut yang membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut yang membuat kita di waktu yang sama cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Makanya ulama kita mempunyai kaidah al-ilmu khasyah, ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membuat kita ngerem dari maksiat, yang membuat kita ngerem dari kemungkaran, dan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu kita tersebut, dan selalu minta kepada Allah. Makanya setiap pagi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikanlah aku ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang berkah, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Bukan hanya sekedar banyak, bukan hanya sekedar dikerjakan, tapi bagaimana agar amal itu diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Dan semoga Allah memberikan taufik kita untuk melakukan itu semua dengan segala kekhilafan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita sebagai seorang anak manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu memang diciptakan dalam kondisi lemah. Lemah. Makanya lemah ini banyak minta pertolongan dengan Yang Maha Kuat. Lemah ini banyak istighfar dan bertaubat. Lemah ini saling support satu dengan yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nafkah yang berkaitan dengan keluarga besar, dan kita mulai dengan kesepakatan para ulama bahwa orang tua, anak wajib menafkahi orang tuanya jika orang tuanya itu tidak mampu, tidak punya penghasilan, tidak punya pemasukan, atau mungkin ada tapi tidak cukup untuk kebutuhan pokok dan primer mereka, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya Ibnu Munzir rahimahullah. Beliau menyampaikan, ajma'a ahlul ilm, ulama telah bersepakat, telah berkonsensus, telah berijma' ala anna nafaqatal walidainil faqirain alladhaini la kasba lahumaa wa la mala wajibatun fi malil walad, bahwa nafkah kedua orang tua yang fakir, yang tidak punya pemasukan, penghasilan, kerjaan, yang tidak punya harta, maka nafkahnya wajib dari uang anaknya. Jika sekali lagi anaknya mampu. jika sekali lagi anaknya mampu. Dan kembali ketika ini disampaikan oleh para ulama, maka kembali konsep nafkahnya seperti yang sudah kita bahas. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih, hendaknya seseorang yang punya kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa ma qadiru 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah, dan barang siapa yang disempitkan rizkinya oleh Allah, maka hendaknya dia memberikan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Allah kasih, sesuai dengan keterbatasannya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan, sesuai dengan apa yang Allah berikan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi seorang anak memberikan nafkah kepada orang tua semampu anak tersebut. Tapi ada upaya, ada usaha, ada tanggung jawab. Dan hadirin Allah muliakan, dan nafkah kepada orang tua, dan kemarin juga kita jelas, mayoritas ulama menjelaskan kepada kakek nenek kita, itu salah satu bentuk birrul walidain. Nah, ini kemarin yang belum kita tekankan, ini salah satu bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Makanya ayat yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan bahwa anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu adalah ayat tentang birrul walidain. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Allah telah wajibkan kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian berbuat baik dan yang terbaik untuk orang tua kalian. Jadi ini ayat adalah ayat yang sangat familiar, ayat yang sangat populer, ayat yang sangat terkenal, yang menunjukkan tentang kita harus berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi hadirin, itu yang perlu kita camkan. Anak harus berbakti sama kedua orang tuanya, sebagaimana waktu dia kecil orang tuanya menafkahi dia, maka sekarang dia menafkahi orang tuanya. Dan ini menunjukkan kedudukan dan keutamaan orang tua. Dan orang tua harus diprioritaskan. Kita nafkahi apa yang dibutuhkan oleh orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang perlu kita tekankan, jangan hitung-hitungan sama orang tua jika kita mampu. Jika kita mampu, jangan hitung-hitungan. Jangan pelit. Jangan kikir. Karena kita gak bisa balas jasa-jasa mereka. Sampai ulama mengatakan, sampai sakitnya ibu pada saat kontraksi untuk melahirkan kita, kita gak bisa balas. Belum lagi banyak hal. Jadi jangan kikir dengan orang tua. Dan ketika orang tua kita tidak mampu, fakir atau nggak ada kerjaan atau nggak ada pemasukan, di antara hikmahnya adalah itu pintu surga buat kita ketika kita menafkahi. Itu kesempatan emas. Kesempatan emas. Jadi bukan berarti kita bersyukur dari sisi orang tua kita gak mampu, tapi kita bersyukur dari sisi lain. Coba kalau orang tua kita kaya raya gitu loh, dan gak butuh uang kita, susah juga kita nih. Tapi ketika, artinya pintu itu bukan susah ya, artinya pintu itu berarti gak terbuka buat kita. Tapi kalau orang tua kita gak mampu, orang tua kita fakir atau udah pensiun, udah gak ada ini, atau sakit sehingga gak bisa bekerja, maka ini kesempatan buat kita. Jadi hendaknya kita lakukan itu. Dan kondisi kita sudah berumah tangga atau berkeluarga itu bukan alasan dan bukan penghalang. Suami hendaknya berbakti kepada orang tuanya, lalu di sisi yang berbeda, suami mendukung istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi saling mendukung antara suami istri. Dan istri dukung suami untuk birrul walidain. Suami dukung istri untuk birrul walidain, bisa memberikan nafkah dan kan ini sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jadi enggak usah terlalu tertekan itu. Wong sesuai dengan kemampuan kita kok. Tapi intinya ada itikad baik, ada semangat dan spirit berbakti. Nanti Allah akan bukakan gitu. Kan intas dukilla yastuka, jika Anda jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Kita sudah bahaskan waktu itu. Al-ma'unah ta'ti 'alal ardi min minallahi 'ala qadri al-mu'nah. Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang fima makna bahwa pertolongan itu diberikan kepada seorang hamba dari Allah itu sesuai dengan beratnya ujian dan besarnya tanggung jawab, besarnya beban. Jadi kalau bebannya besar, pertolongannya juga besar. Makanya kita lihat ada banyak orang tua, bahkan single parents yang anaknya itu 7, anaknya 8, anaknya 9, ada aja tuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ada aja. Jadi pertolongan Allah punya anak 10 beda dengan pertolongan Allah punya anak 1. Berkaitan dengan nafkah anak-anak. Jadi jangan berpikir, aduh ini punya anak 2 aja udah susah, gimana punya anak 3? Berkaitan dengan materi. Kalau berkaitan dengan materi segala macam, semua ada rezekinya. Jangankan begitu. Wong, kita tahu bersama, orang tua meninggal, ibunya meninggal ketika melahirkan dia, emang otomatis tuh anak gak punya rezeki? Otomatis tuh anak meninggal juga. Alasannya kalau ibunya meninggal, berarti anak harus meninggal juga dong. Kan gak demikian. Rezekinya mah tetap walaupun orang tuanya meninggal. Dan bisa jadi ini anak nanti lebih sukses daripada orang tuanya. Dan kasus banyak kayak begitu. Jadi hadirin Allah muliakan, kembali lagi, ini kesempatan. Jangan dilihat hanya sebagai sisi beban, jangan. Tapi ini kesempatan. Dan ini keran rizki kita, hadirin. Ini kunci rizki. Birrul walidain itu kan pintu rizki. Man ahabba yubsatallahu fi rizkihi aw yunsa'alahu fi athari falyasir rahimahu kama qala. Nabi SAW bersabda, fi makna, barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, usianya dipanjangkan, maka hendaknya sambung tali silaturahim. Dan ulama yang menjelaskan, nanti kita akan bahas keterangan Al-Imam Nawawi juga ya, bahwa yang masuk pertama kali dalam bab silaturahim adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Karena hubungan rahim yang paling dekat adalah kita sama orang tua kita. Namanya silaturahim, menyambung rahim. Ya kita lahir dari siapa? Rahim ibu kita. Jadi itu kunci rizki paling, atau diantara kunci rizki yang paling mujarab dan kunci umur yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuh yang harus kita tanamkan. Oleh karena itu hadirin sekalian yang Allah muliakan, jangan melihat ini dari sisi angka yang berkurang. Ingat dari sisi keberkahan, dari sisi ini. Makanya kan sebagian pihak, dan salah satu masalah sosial pada hari ini dan sebelumnya kan ada banyak orang merasa tertekan. Di waktu sama dia harus menafkahi anaknya, dan menafkahi anak nanti insya Allah kita bahas ya. Lalu dia harus menafkahi generasi di atasnya. Akhirnya dia tertekan, nanti mental illness dan seterusnya. Padahal seharusnya kita lihat sisi lain. Bahwa ini adalah kesempatan pahala. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang nanti Allah akan tolong kita. Jadi ketika Allah kasih tanggung jawab ini, Allah gak biarkan kita begitu aja. Ketika Allah kasih tanggung jawab ini, kesempatan ini, Allah bukan berarti Allah gak akan mencampakkan kita. Itu tadi, Allah akan kasih pertolongan sesuai dengan tanggung jawab dan beban kita. Asal kita yakin sama Allah. Lalu tawakal Allah. Bergantung sama Allah. Lalu berjuang semaksimal mungkin. Berjuang, jangan diam aja, berjuang. Cari rezeki, cari yang halal. Lu banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa baca doa tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban. Rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Jadi hadirin Allah muliakan. Jangan sia-siakan. Mumpung mereka masih ada. Mumpung orang tua masih ada. Kita mau kaya melintir kayak apapun, kalau mereka sudah meninggal, gak bisa ngapa-ngapain dari sisi ini. Kita mau punya aset ratusan miliar, kita mau punya uang cash puluhan miliar, kita bisa apa misalnya beli tanah dan di rumah dimanapun di Jakarta atau di kota-kota besar di mana kita berdomisili, di Bandung atau di, tapi kalau mereka nggak ada ya percuma juga. Dan jangan sampai nyesel kalau mereka udah nggak ada, mau kasih apapun nggak bisa. Betul, nanti ada lembaran baru yaitu doa. Tapi kan kita pengen dari uang kita gitu juga, di samping kita berdoa. Dan kalau bisa jangan hanya sebatas nafkah. Gitu. Tapi juga hal-hal yang mereka yang berkaitan dengan mereka tanpa berlebih-lebihan dan tidak pelit gitu loh. Kan kaidahnya itu kan min ghairi israfin wala taqtir, itu kan kaidah. Tidak berlebih-lebihan tapi jangan pelit. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan. Jangan pelit sama orang tua. Jangan pelit dengan ayah dan ibu kita. Mereka gak pelit sama kita. Bahkan banyak di antara kita dulu untuk sekolah kita, mereka jual sawah, mereka jual lahan. Dan untuk mengasuh kita, banyak di antara orang tua kita yang resign dari pekerjaan mereka gitu. Kita ini cuman apa, menyisihkan gaji doang, susah. Mereka tuh resign buat kita. Jadi mereka tuh resign, mereka tinggalkan. Mereka jual aset, kita belum pernah. Mungkin sebagian kita belum jual aset, cuman kita punya gaji, ah ini untuk orang tua. Dan kalau kita lihat orang-orang yang benar-benar baik sama orang tua, itu rezekinya benar-benar dibuka sama Allah. Dibuka. Dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, ini luar biasa. Jangan hitung-hitungan, mereka gak hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan sama orang tua, ya gimana sama orang lain hadirin? Yang jasanya ke kita gak sebesar sama jasa orang tua kita ke kita. Gimana kita jadi orang baik? Gimana kita jadi orang yang berakhlak karimah? Jadi itu yang perlu kita terus renungkan. Mumpung masih ada kesempatan. Karena kalau mereka berdua sudah wafat, selesai. mau sekaya apapun gak ada manfaatnya dari pintu ini untuk menafkahi ya. Memang ada beberapa pintu yang bisa kita lakukan dengan uang kita setelah mereka wafat, tapi inilah gitu loh. Sayang, jangan dilepaskan. Nanti menyesal, dan menyesal selalu belakangan. Kenapa dulu saya gak maksimal ya? Kenapa dulu saya gak ini, padahal orang tua saya butuh. Dan saya ketemu beberapa atau apa banyak pihak yang nggak lalai aja nyesel gitu loh. Misalnya waktu, artinya pada saat orang tuanya hidup dia belum sukses kayak sekarang, dia nggak bisa ngasih apa-apa. Ketika dia udah sukses, orang tuanya udah wafat, nyesel dia. Padahal dia juga nggak lalai, dia nggak punya uang aja, dan dia udah bantu misal, tapi ya sebatas benar-benar semampunya. Sekarang dia bisa kasih lebih, kasih ini. Itu sayang untuk dilewatkan. Jadi mari kita berpindah dari mindset itu beban ke mindset itu anugerah dan kesempatan dan pintu rezeki. Dan ingat, semampu kita kok. Kita nggak dituntut, kita nggak diarahkan untuk maksain diri, apalagi menghalalkan segala cara. Enggak. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan salah satu cara juga, coba bicara dengan teman-teman kita yang gak punya kedua orang tua gitu. Dan khususnya mereka berhasil secara materi, tanya gimana mereka. Insya Allah kalau mereka baik ya, nasihatnya salah satunya itu, lu manfaatin tuh bokap nyokap lu kalau besar orang Jakarta. Lo manfaatin lo, papa mama lo itu. Mumpung masih ada. Gue gak bisa ngapa-ngapain lagi dari sisi ini. Akhirnya banyak ketemu orang kayak begitulah. Biar kita mikir, iya ya. Ini kesempatan. Kan ingat jasa-jasa mereka. Ingat mereka gak pernah hitung-hitungan sama kita. Bahkan mereka berusaha. Masih ingat sih ada di masyarakat itu atau di tengah-tengah ini kan ada istilah bohongnya seorang ibu. Tahu nggak sih bohongnya seorang ibu tuh? Ketika seorang ibu nggak punya uang lalu membelikan makan untuk anaknya, dan di beberapa kasus, dan ini kasus real lah, ada banyak yang ngalamin lah, gitu loh. Di beberapa kasus akhirnya dia hanya bisa beli satu porsi buat anaknya karena gak ada uang lagi. Di beberapa kasus dia bisa beli dua porsi untuk anaknya dan untuk dia, tapi dia memilih untuk membelikan makanan kesukaan anaknya yang konsekuensinya lebih mahal daripada menu normal gitu. Yang normal bisa dua porsi, karena ini makan kesukaan anaknya hanya bisa satu porsi. Konsekuensinya sang ibu gak bisa beli. Akhirnya dia belikan makanan kesukaan anaknya, lalu dibawa pulang ke rumah, disiapin. Lalu setelah siap dipanggil anaknya, anaknya lagi belajar atau apa, lalu disuguhkan. Dan anaknya senang banget segala macam. Saking senangnya gak ngeh bahwa ibunya gak makan. Lalu lagi asik-asik nyantap, baru anaknya ngeh gitu loh. Lalu ibu gak makan. Lalu ibunya mengatakan, sudah nak, ibu udah makan, gitu loh. Padahal ibunya belum makan. Padahal di saat itu beliau sedang menahan lapar. Beliau sedang menahan perihnya rasa lapar. Belum lagi kalau punya asam lambung. Belum lagi punya masalah-masalah khusus. Dan dengan senyum loh, bukan kasih pesan gitu. Kita kan kadang-kadang kalau ngaku itu kasih pesan gitu. Ya udah, tapi mukanya kelihatan, muka melas. Ini ibu enggak. Kebohongan quote and quote seorang ibu. akhirnya dikasih. Dan anaknya ya, mau anaknya polos, anaknya masih kecil, ya udah main makan, udah makan ya bu. Sharing-sharing, enggak, gitu, kamu aja yang makan. Ibu udah kok. Oh iya, ya, gitu. Makan, gitu. Kalau dikejar terus, ibunya akan ngalihkan perhatian. Aku, ibu buatin ini ya, gitu. Dibuatin minuman kesukaannya, mungkin es teh manis, atau es susu kental manis dan seterusnya, pokoknya membuat anaknya senang lah. Dan ada banyak anak sampai ibunya wafat dia nggak pernah tahu itu kejadian, bahkan sampai ini anak meninggal dia nggak pernah tahu, ibunya sering berbohong quote unquote untuk dia. Dan kasus banyak lah kok figur kayak gitu kita pelit, kita hitung-hitungan, kita pelit sama dia, sama beliau, kita jaga-jaga, mereka enggak, apa yang mereka bisa mereka kasih hadir. Dan jangan lihat angka gitu, lihat ketulusan mereka, lihat kejujuran, lihat totalitas, lihat persentase lah. Makanya mereka kalau mereka kalau di total mereka selama menafkahi kita misalnya habis 1 miliar misalnya nih, karena mereka gak punya, habis 1 miliar kita mau kasih 100 M pun juga gak ada, gak bisa nandingin hadir. Karena 1 M itu bisa jadi itu persentasenya tuh 70% harta mereka, 80% harta mereka, bahkan mereka berkorban. Adapun 100 M yang kita kasih misalnya, itu mungkin cuman 2% harta kita, 20% harta kita. Dan pada saat kita punya semuanya, mereka ngasih itu pada saat mereka gak punya. Pada saat mereka gak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan taufik. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah kita buka sesi tanya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.